sagalagalaga jum jum jum sagalagalaga jum jum jum sagalagalaga jum jum jum sagalagalaga jum jum Nabila cantiknya Nabila Nabila sayangku Nabila kau bagaikan bagaikan benang emas yang tersulam dalam hati sehingga aku cinta padamu aku sayang padamu aku rindu padamu Nabila cantiknya Nabila walaupun